fi mas'alati ats-tsalitsah. Kita lanjut pada masalah yang ketiga dari kitabul jihad. Baik. Masalah yang pertama adalah masalah definisi jihad. Kemudian keutamaan jihad. Kemudian hikmah disyariatkannya jihad dan hukum dari jihad tersebut, dan kapan menjadi fardu ainin, diwajibkan terhadap individu setiap muslim. Nah, di sini penting untuk diketahui di mana kita saksikan dari firqah allati tansib ila din Islam yaqtuluna ba'd al-muslimin bi hujjatin annahu jihad. Kita saksikan sebagian dari kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin dengan dalil bahwasannya itu adalah jihad. Dan banyak yang tertipu dari kalangan orang-orang bodoh dengan penampilan yang mereka miliki, dari penampilan-penampilan yang seakan-akan Islam, berjubah, bersorban, dengan meneriakkan yel-yel tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya, kemudian melakukan teror. Tertipulah mereka yang tertipu, ya, dan tampak jelas bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kita sebagai khususnya syabab, pemuda, kaum muslimin harus paham kapan sebuah peperangan dianggap jihad di dalam agama kita, dan siapa lawan sehingga peperangan tadi dianggap sebuah jihad yang syar'i. Harus tahu siapa lawan kita. Jangan di hadapan kita kaum muslimin kita bantai dengan yel-yel jihad. Ini jihad memerangi Amerika, sementara yang dibunuh siapa? Saudaranya kaum muslimin. Ya, mau perang melawan orang-orang kafir, tetapi yang dibom, tetapi yang dibantai adalah masjid-masjid kaum muslimin. Nah, tentunya bagi mereka yang memiliki ilmu tidak akan terpengaruh. Tetapi yang kita khawatirkan adalah mereka, ya, anak-anak muda dari kalangan anak-anak kaum muslimin yang tidak paham dengan syariat, karena melihat penampilan orang-orang yang melakukannya adalah na'am tampaknya islami, sehingga mereka karena semangat jiwa mudanya terjerumus ke dalam kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka adalah na'am kaum ya Nasiruddin, para penolong agama. Maka oleh karena itu kewajiban kita untuk memahami apa ya dari hukum-hukum seputar jihad. Jadi jihad, kita kembali murojaah sedikit, adalah mencurahkan usaha, mencurahkan kekuatan. Ini dari sisi bahasa. Kalau kita sudah berusaha sepenuhnya, berarti kita telah berjihad bersungguh-sungguh. Naam. Adapun dari sisi syariat, jihad itu adalah mengerahkan kesungguhan baik dari kekuatan atau ke lapangan di dalam memerangi musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir. Perhatikan, dari kalangan orang-orang kafir, bukan ya musuhnya adalah kaum muslimin yang sama dengan kita, ya, jihad di negeri muslim misalkan, tidak, ya, sesuai dengan kaidah syar'i, jihad adalah di negeri kafir. Nah, jadi memerangi musuh-musuh agama, bukan memerangi para pemeluk agama khususnya apa Islam dari kalangan mereka orang-orang kafir, wa mudafa'atuhum, dan dalam rangka untuk menahan mereka. Ini definisi jihad secara apa? Syariat. Jadi lawan perang kita adalah orang kafir, bukan orang muslim. Ini definisi. Adapun keutamaannya banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang keutamaan jihad. Bahkan mahkota syariat terdapat dalam jihad. Islam ini pula berkembang dengan sebab jihad. Hikmah dari jihad juga banyak. Ya li'i'la'i kalimatillah, untuk memuliakan kalimat Allah, memuliakan Islam, menunjukkan kepada musuh-musuh Allah bahwa Islam inilah na'am agama yang mulia. Para pemeluknya adalah orang-orang yang mulia, memiliki kewibawaan, kekuatan, ya, sehingga tidak diremehkan di hadapan musuh-musuh Islam. Adapun hukum asal daripada hukum jihad adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini hukum asal, sebagaimana ibadah yang dihukumi dengan hukum fardu kifayah seperti sholat jenazah, ya, sholat kusuf, fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mencukupi melakukan amalan tadi, maka sebagian yang lain dari kalangan kaum muslimin gugur kewajiban mereka, tidak berdosa. Jadi tidak semua orang wajib jihad, sehingga kita saksikan dari kalangan pemuda kaum muslimin yang mereka melakukan teror, ya, mereka anggap sebagai jihad, mereka melaksanakan infijarat, ya, pengeboman-pengeboman di sana sini dengan hujah ini adalah jihad, ya, belum tentu hal itu sebagai kewajiban untuk mereka. Nah, dipandang dari definisi jihad, kita katakan kepada mereka, siapa lawan kalian? Ya, siapa lawan kalian? Apakah yang kalian bantai itu adalah orang kafir atau orang muslim? Ya, sementara kalau kita saksikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan beragama kita, yang mereka bantai itu adalah kaum muslimin, ya, yang mereka telah anggap keluar dari Islam dengan kebodohan yang mereka miliki. Sementara orang kafir asli mereka tinggalkan. Nah, orang kafir asli mereka tinggalkan. Itulah diantara daripada pemahaman yang dulu berkembang pada zaman Nabi, ya, yang dibawa oleh Dhul Khuwaisyirah Al-Khariji, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, ya, tentang orang ini akan keluar dari keturunan orang ini yang bacaan Quran mereka melebihi bacaan Quran kalian, sholat mereka melebihi sholat kalian. Kalau kalian melihat sholat mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian. Ya, kalau andainya kalian melihat sholat mereka khusyuknya, panjangnya, bagusnya, kalian akan merasa, ya, merendahkan sholat yang kalian lakukan. Tetapi mereka punya pemahaman yang kotor, yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Ya, dari khawarij, yang mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab apa? Dosa besar. Dengan sebab dosa, dosa besar. Sehingga mereka juga masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka itu, ciri-ciri orang khawarij adalah memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir yang beribadah kepada berhala-berhala. Jadi kalau kita saksikan kelompok-kelompok firqah-firqah yang berkembang di negara kita ini, yang kita kenal dengan Imam Samudra, yang kita kenal dengan Dr. Azhari dan juga lain sebagainya, mereka adalah orang-orang khawarij yang pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman orang-orang yang dilaknat, yang keluar daripada Islam ini. Yakhruju minaddi, mereka keluar daripada agama ini. Ya kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya busur, anak panah dari busurnya, keluar dari agama ini. Kenapa? Karena mereka punya dua rukun yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Rukun yang pertama, mereka keluar memberontak kepada pemerintah yang sah. Rukun yang kedua adalah mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang mereka lakukan. Jadi kalau kedua rukun ini ada pada suatu kelompok, maka dia adalah khawarij tulen. Ya. Jadi kalau kita berbicara pada salah satu kelompok dari kelompok kaum muslimin yang mereka punya dua pemahaman ini, menghalalkan demo, keluar demonstrasi unjuk rasa kepada pemerintah yang sah, kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar, maka mereka adalah na'am anak cucunya Dzul Khuwaisyirah yang berpemahaman dengan pemahaman khariji. Maka berhati-hatilah dari mereka. Nah, ini rukun. Nah, bagaimana kalau cuma punya satu? Ya, mereka punya sifat dan tidak kita katakan mereka khawarij. Mereka punya satu sifat khawarij. Kalau kita melihat kelompok yang mereka menghalalkan demo, unjuk rasa kepada pemerintah, tetapi mereka tidak menghalalkan kaum muslimin karena sebab dosa besar yang mereka lakukan, berarti mereka adalah orang yang terjatuh ke dalam fitnah khawarij, salah satu dari sifat mereka. Dan kita tidak bisa mengatakan mereka itu khawarij. Nah, karena khawarij ini punya dua rukun tadi. Kemudian dari jihad yang asalnya adalah fardu kifayah, tercukupkan pada sebagian yang mencukupi. Kalau misalkan peperangan tadi membutuhkan 10.000 pasukan cukup untuk menghadang musuh, maka sebagian yang lainnya gugur. Namun kalau seandainya untuk menghadang musuh tadi butuh 2.000 pasukan, yang tersedianya 10.000 pasukan, berarti masih belum tercukupi. Harus diantara mereka keluar yang 10.000, nah, sehingga yang lainnya gugur. Kalau tidak, maka yang tersisa ini dosa semuanya, dikecualikan nanti mereka yang memang tidak diwajibkan untuk jihad. Ini makna yang sahih, ya, yang didefinisikan oleh para ulama tentang fardu kifayah, keluarnya sebagian kaum muslimin yang mencukupi. Yang kalimat yang mencukupi ini masing-masing sesuai dengan tempatnya. Kalau perang ya diperkirakan bisa menolak musuh. Ya. Kalau misalkan dakwah diperkirakan mencukupi di setiap sektor, setiap wilayah. Nah, jadi dakwah ini juga termasuk daripada jihad fisabilillah yang hukumnya fardu kifayah. Naam, yang hukumnya fardu kifayah, ya, yang masih belum mencukupi, sehingga kita masih wajib untuk menjadi seorang yang mengikhlaskan dirinya sebagai da'i-da'i ilallah dengan berbagai macam cara yang Allah mudahkan untuk kita, dengan harta kita, dengan fikiran kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita. Nah, jadi medan dakwah itu tidak terbatasi dengan ya khutbah, tidak terbatasi dengan muhadharah, tidak terbatasi dengan ceramah-ceramah, tapi berbagai macam sektor yang harus kita tutup di sana, yang semuanya masing-masing diberikan kelebihan dan juga kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian diberikan kelebihan rezeki, tapi tidak diberikan kelebihan ilmu. Sebagian diberikan kelebihan ilmu, tetapi tidak diberi kelebihan rezeki. Sebagian diberikan kelebihan tenaga, tetapi tidak diberikan kelebihan rezeki dan ilmu. Wa ila akhiri, semua sudah na'am mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala masing-masing untuk mereka. Di mana kalau mereka benar-benar mempergunakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu saling membanggakan. Tidak perlu saling membanggakan diri. Yang punya harta bisa sedekah dengan harta, walhamdulillah. tidak perlu membanggakan dirinya dan meremehkan siapa orang lain. Demikian pula yang diberikan ilmu, dia berdakwah dengan ilmunya dan tidak perlu meremehkan orang lain. Ya. Nah, karena dakwah ini di atas ta'awun, saling melengkapi dan saling menguatkan. Tidak akan mungkin ahlul ilmi akan bisa bergerak kalau seandainya tidak ditopang dengan harta benda yang dimiliki oleh para agnia. Demikian juga agnia, jangan sombong ketika mereka punya harta, karena ya, harta tidak akan bisa menyatukan umat kecuali dengan ilmu yang dibawa oleh para ulama. Jadi saling membutuhkan dan saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Taib. Adapun tempat yang menjadi fardu ain bagi seseorang, individu-individu menjadi wajib. Kemarin disebutkan ada empat keadaan. Ketika musuh menyerang, menyerbu. Ya, tiba-tiba negara kita diserbu oleh musuh. Ya, diserbu oleh musuh, maka setiap kita hukumnya fardu ain, wajib untuk keluar. Nah, namun apabila memang di sana sudah ada bagian-bagian yang tercukupi, maka yang lainnya masih dianggap sebagai fardu kifayah. Tetapi kalau sudah merangsek maju, maka setiap penduduk yang tinggal di sebuah tempat tadi hukumnya fardu ain untuk menghadang musuh tadi. Kalau seandainya mereka meninggal, maka mereka syahid. Nah, kalau dulu pada masa sahabat syahidnya gampang. Ya, taib, mereka langsung dihadapkan dengan dua pilihan, syahid atau hidup mulia. Subhanallah, ini kenikmatan kaum muslimin yang mereka hidup pada masa ya tiga periode yang mulia. Masa-masa keemasan agama Islam, masa sahabat dan masanya tadi, yang di sana masih dilakukan berbagai macam futuhar, ini peperangan pembukaan negeri-negeri kufar untuk dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi pada masa kita ini ya, tidak lagi kita dapatkan ya jihad yang syar'i sesuai dengan apa yang dulu mereka sahabat para tabi'in lakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jihad pada masa kini berbeda dengan jihad pada masa lalu. Ya, perbedaannya banyak. Kalau jihad masa lalu, ya, pertaruhannya adalah nyawa, pertaruhannya adalah harta benda, pertaruhannya adalah hawa nafsu. Tetapi jihad pada masa kini pertaruhannya hanya sekedar hawa, ya, nafsu, syahwat untuk kita kendalikan. Demikian juga harta untuk kita jihadkan bersama-sama, ya, bahu membahu untuk menguatkan ya, dakwah ilallah azza wa jal. Ini jihad kita pada masa ini. Kalaupun nanti di akhir zaman masih di naam panjangkan umur sebagian dari kaum muslimin, kemudian di sana berlaku kembali hukum-hukum yang ada pada zaman para sahabat, maka ketika itu pula ya, jihad pun berlaku. Kemudian ketika dua pasukan bertemu, maka tidak boleh ya, lari kabur. Ya, bahkan orang yang lari ketika bertemu dua pasukan, orang yang pertama kali dibunuh, karena akan menciutkan nyali para pejuang. Jadi ketika ketemu dua pasukan, maka harus habis-habisan, mati atau apa namanya hidup mulia. Yang ketiga, ketika ditakyin, ditentukan oleh imam, fulan besok berangkat, fulan besok berangkat. Dan biasanya imam kaum muslimin ketika menentukan prajurit yang hendak untuk jihad, maka tidak sembarangan, biasanya terlatih, ya, punya pengalaman, punya persenjataan, punya kekuatan. Taib. Maka bagi dia khususnya hukumnya fardu ain. Kalau tidak, maka fardu kifayah, karena dia tidak ditunjuk oleh pemimpin secara langsung. Yang keempat, apabila dibutuhkan dalam peperangan tadi. Jadi kalau misalkan suatu negeri ya, kehabisan tentara, kemudian kita yang sipil seperti ya kita ini dibutuhkan oleh pemerintah. Kalau tidak, maka akan ya dikuasai oleh orang-orang kafir. Ketika itu ya na'am, bagi kita yang dibutuhkan saat berperang, hukumnya fardu ain. Tidak boleh kita yang menjadi seorang pengecut lari dari sebuah medan perang dengan dalil bahwasanya dia bukan seorang tentara atau prajurit. Nah, masalah yang ketiga, masalah yang terakhir dari kitabul jihad, dari sisi apa namanya persiapan dan syarat-syaratnya, al mas'alatu tsalitsatu, musqitatul jihad, hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad. Sebagaimana ibadah yang lainnya, jihad ini ada syarat, ada penggugurnya. Demikian juga apa salat pun ada syaratnya, ada rukunnya, ada penggugurnya. Salat gugur kalau haid, salat gugur kalau nifas bagi perempuan. Kalau bagi na'am laki-laki, ketika na'am dia masih belum mencapai usia baligh, kewajiban salat belum ya terrealisasikan pada dirinya. Atau ketika dia junun, dia gila, maka kewajiban sholat terangkat dari dirinya. Demikian pula jihad, itu pun ibadah yang ketika seseorang melaksanakannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah agama, sehingga perbuatan yang dilakukan tadi sebagai ibadah dan dia mendapatkan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalah yang ketiga ini, apa saja yang menggugurkan seseorang dari jihad yang ya dilakukan? Hunaka a'dharun, kata beliau, di sana ada udzur-udzur. Tuskitu an sahibiha, yang gugur, menggugurkan dari ya seseorang al jihad, sebuah jihad. Idza kana fardhu ainin au fardhu kifayatin, apabila jihadnya tadi hukumnya fardhu ain, maka gugur dengan udzur tadi, atau fardhu kifayah, maka gugur. Adapun jihadnya jihad tatawu'an, jihad yang sifatnya itu ya tatawu', sekedar apa namanya sunnah saja, bukan kewajiban, maka tanpa penggugur pun ya tidak disyariatkan untuk melakukannya, boleh untuk ditinggalkan. Kalau memang jihad enggak ada jihad tatawu', dalam artian apa namanya semuanya dalam keadaan wajib, imma fardhu kifayah atau fardhu aini. Apa di antara penggugurnya? Wahya ya, al-wahid wa thani, satu dan dua, al-junun wa siba. Junun ni gila, yang kedua siba, ini masa kecil, bayi, masih ya kanak-kanak, ya usia kanak-kanak. Dan gila ini penggugur daripada penggugur jihad. Ketika medan perang ya sudah terhambat, tiba-tiba dia gila, stres, nah, bagi dia gugur kewajiban jihad. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, anil majnuni hatta yufiqa, wa anin na'imi hatta yastaikidha, wa anis sabi'i hatta yahtalima. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Al-Albani fil Irwa. Beliau mengatakan diangkat pena dari tiga orang. Maksudnya apa? Diangkat sebuah kewajiban yang wajib-wajib jadi gugur. Maksudnya rufi al-qalam, terangkat pena, tidak dicatat, tidak diwajibkan, dari tiga kelompok manusia. Alil majnun, dari orang gila, stres. Hatta yufiqa, sampai tersadar. Karena gila, terkadang ada gila yang paten, ada gila yang sementara. Kalau yang sifatnya gila sementara, kalau dia sadar, wajib. Demikian juga yang lain dari na'am kewajiban-kewajiban. Seperti orang yang gila sadar di siang hari bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk menahan diri sampai na'am maghrib ala ya na'am qawli ba'dil ulama, atas pendapat sebagian dari para ulama. Wa 'an na'im, dan orang yang tertidur, hatta yastaikidha, sampai dia terbangun. Jadi kalau kita tidur kemudian kita belum sholat sampai keluar waktu sholat, maka kita tidak dihukumi apa-apa. Kita tidak ya melakukan sebuah dosa. Kenapa? Karena tidur termasuk udzur yang syar'i, kecuali kalau tidurnya pas waktunya, malah dia sengaja tidur ya untuk menunda ibadah tadi, maka dia berdosa. Tetapi kalau dia tertidur ya tanpa ada niatan untuk menunda-nunda ibadah, maka sampai terbangunnya walaupun sudah keluar waktu sholat, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang asyik bermaksiat. Ya, nah, tetapi waktunya adalah ketika dia bangun tadi. Jadi waktunya sholat bagi orang yang tertidur adalah bangunnya. Kalau dia misalkan terbangun ya, jam 9 pagi, dia belum subuh, ya waktu subuhnya jam 9 tadi, langsung sholat. Jangan menunggu nantilah jam 10 tanggung misalkan. Makan dulu, mandi dulu, sarapan dulu, ya jalan-jalan dulu nanti jam 10. Ini enggak boleh seperti ini. Waktunya habis. Ketika itu juga bangun langsung sholat. Nah, enggak boleh ditunda. Fa kafaratuha ya idza dzakaraha, ini kalau lupa. Kalau lupa waktunya ketika ingat. Saat itu juga maka dia langsung sholat tanpa menunggu. Wa anis sabi, dan dari sabi, masa kanak-kanak, hatta yahtalim, sampai dia dewasa balik. Yahtilam ini ungkapan dari kalimat balik. Nah, ini udzur yang pertama. Ini segala bentuk ibadah, ini udzurnya. Kecuali ibadah maliyah, ini boleh. Ibadah maliyah, kalau ada seseorang yang punya harta banyak sampai ya nisab dan apa namanya haulnya, maka boleh untuk dikeluarkan bagi walinya, karena ini hubungannya dengan mal bukan dengan ya badan seseorang. Baik ini fardu ain atau fardu kifayah, kalau tertimpa udzur ini maka gugur. Ya, anak kecil enggak diwajibkan jihad bagaimanapun keadaannya. Ya, orang ya, gila juga sama. Orang gila disuruh jihad, yang dibunuh temannya sendiri, yang pegangi senjata, yang ditembaki siapa? Teman sendiri, karena dia gila, bahayanya lebih besar. Yang ketiga, al-unuthiyah. Ya, unuthiyah ini sifat kewanitaan. Kalau dia wanita, maka enggak wajib jihad. Fala yajibul jihadu alal unsa waqad sabaqa dzikruhu. Tidak wajib jihad untuk wanita, baik yang ainin atau yang kifayatin. Tapi kalau mau menolong maka boleh. Ketika diserang musuh, ketika terpepet, maka ya perempuan ya menyiapkan senjata, perempuan ikut memasak, perempuan ikut ya membantu, boleh. Nah, kemudian yang keempat, arik, budak, perbudakan. Kalau dia seorang budak, maka tidak pula wajib, gugur. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Beliau berkata, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lil abdil mamluki as-salihi ajran. Bagi hamba yang dikuasai, yang soleh, dua pahala. Jadi seorang budak yang soleh, yang dikuasai oleh seseorang, dua pahala. Walladhi nafsi biyadihi, ya pahala dia membantu sesama muslim, pahala dia naam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi zat yang tanganku, jiwaku di tangannya. Laulal jihadu fi sabilillah, kata Rasul, kalau bukan ya keberadaan jihad di jalan Allah, wal hajj, dan juga haji, wa birru ummi, dan berbuat baik terhadap ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukin, sungguh aku cinta untuk mati dalam keadaan aku ini hamba sahaya. Taib. Ini menunjukkan siapnya bahwasannya hamba sahaya, budak, itu tidak wajib untuknya naam untuk melakukan jihad. Tercegah untuk jihad kalau seandainya dia itu seorang hamba sahaya, baik yang ainin atau yang kifayatin, yang fardu ain, individu-individu wajib atas individu, atau kifayah mencukupkan sebagian yang lain tadi gugur kalau seandainya yang pertama gila atau kekanak-kanakan atau wanita atau budak. Yang kelima dan keenam, ad-dha'fu al-badani wal ajzu al-mali wal marad, badannya lemah, ya tidak punya kekuatan mau jihad, bukan malah kebaikan yang didapatkan, justru dia malah menghantarkan nyawa, karena sakit, ya karena cacat, atau lemah dari sisi harta, dia tidak mampu untuk beli persenjataan ya untuk membentengi diri, demikian juga kaum muslimin dari serangan musuh. Ya, mau jihad nggak punya senjata, apa yang dia hendak pakai untuk membunuh musuh? Ya, seperti ini juga apa tidak wajib ketika itu? Ya, pengen jihad, ya, musuhnya semua pakai tank, pesawat, kemudian ya, senapan, dia cuma punya pisau dapur misalkan. Yang seperti ini nggak wajib bagi dirinya. Ajz, ya, dia pergi lebih baik, selamat. Karena kalau dia maju, sama saja dia menghantarkan nyawa. Wal maradu, demikian juga dalam keadaan sakit, yang sakit tidak mampu, ya sampai melemahkan badan, ya atau yang lain. Adapun sakit-sakit yang biasa, ini bukan yang diinginkan dalam ya, pencegah-pencegah ibadah atau hilang. Ada musalamati ba'dil a'dha'ikal ama wal 'araj asyadid wa qad sabaqa dzikruha. Ini masuk pada kalimat dha'ful badani. Tidak memiliki keselamatan, tidak ya, selamat badannya. Seperti dia itu cacat, ima buta, ya mata satu atau kedua matanya, atau dia pincang. Ya, yang seperti ini apa? Gugur kewajiban untuk jihad. Sebagaimana salat wajib, ya, ini wajib untuk berdiri. Rukun, berdiri itu rukun bagi sholat wajib. Ya, tapi bukan untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk, tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Ya, kecuali dia sakit, punya udzur. Demikian juga jihad wajib ketika musuh menyerang, tetapi kalau dia dalam keadaan seperti itu buta, maka gugur. Karena apa yang bisa dilakukan orang buta? Nah, yang ketujuh, ada mu'idni al-abawaini au ahadihima, tidak ada izin dari kedua orang tua atau salah satunya. Nah, ini juga penting, apalagi jihad-jihad yang sifatnya teroris, yang tidak jelas kemana, siapa musuhnya, taib, tanpa izin kedua orang tua maka tidak sah amalan jihadnya. Idza kana al-jihadu tatawwu'a, kalau seandainya jihad ini tatawwu'an, jadi sekedar keinginan pribadi, bukan suatu kewajiban. Tatawwu'an itu jihadnya fardhu ain dan dia menginginkan untuk ikut serta. Ini maksudnya. Misalkan sekarang pemerintah sedang menggalang pasukan, siapa yang mau ikut jihad silahkan daftar. Ya, nah, kan di sini tatawwu'an, kita juga pengin daftar. Namanya apa? Jihad tatawuan, bukan di apa tentukan oleh pemerintah, kamu tidak, tapi apa, siapa yang pengin untuk berjihad saya akan terima dari mereka. Nah, kita yang daftar di apa nama sebut dengan daftar tatawuan, kita sekedar menginginkan jihad ini dari diri kita, bukan karena sebuah kewajiban yang diwajibkan. Nah, seandainya jihadnya tadi ya tatawuan, bukan suatu kewajiban, ima karena musuh menyerang atau bertemunya dua pasukan, atau kan ditentukan oleh pemerintah, atau kan dibutuhkan padanya karena keinginan sendiri untuk berangkat jihad. Misalkan sekarang saya mau ke Suriah, mau jihad. Nama jihad apa? Tatawuan. Ya, karena enggak ada yang nyuruh. Ya, dalam keadaan bukan bertemu dua musuh, bukan keadaan musuh menyerang, tidak pula kita dibutuhkan di sana, tidak pula pemerintah menunjuk kita, tiba-tiba kita pengen jihad ke Suriah. Walaupun para ulama telah menfatwakan misalkan jadi suriah syar'i misalkan, tapi kalau enggak seperti ini keadaannya bagi kita apa? Fardu kifayah. Ya, kalau kita pengin berangkat sekedar tatawuan saja, bukan suatu yang wajib. Seperti ini, kalau seandainya kita minta izin ke dua orang tua, salah satu darinya tidak mengizinkan keberangkatan kita, gugur kewajiban syiat. Kalau kita maksa, kita berbuat maksiat. Nah, kecuali kalau jihadnya jihad fardhu ain, musuh nyerang, kita pengen keluar rumah, enggak boleh sama orang tua. Ini yang seperti ini enggak dihiraukan. Ya. Jelas musuhnya sudah apa? Nyerbu. Pengen jihad kok enggak boleh sama orang tua. Yang seperti ini enggak dituruti. Yang seperti ini enggak dituruti. Sebagaimana kita mau salat kok enggak boleh. Yang seperti ini enggak dituruti. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun kalau dalam ya rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Li hadits Ibni Amr, Abdullah Ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Jadi hadits Abdullah bin Amr berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi minta izin untuk ikut berangkat jihad. Bagaimana gambarannya? Nabi tidak menunjuknya. Nabi sudah mencukupkan sebagian sahabat. Dalam keadaan musuh pun tidak menyerang. Dalam keadaan tidak bertemu kedua pasukan. Orang ini datang menemui Nabi dan minta izin untuk ikut. Ya, maju berperang bersama yang lainnya. Faqala ahayyun walidat. Nabi mengatakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Masih hidup keduanya. Qala fa fihima fajahid. Maka keduanya lah berjihadlah engkau untuk mengurusi mereka. Nah, jadi kewajiban anak ketika kedua orang tuanya masih hidup adalah senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, dan berbuat baik birrul walidain, ini kalimat umum. Birrul walidain ini kalimat umum. Tidak dibatasi dengan batasan-batasan harus seperti ini, harus seperti itu. Ya, selama secara adat istiadat setempat dikatakan bir kebaikan terhadap orang tua, maka lakukan. Ya, tidak dibatasi oh kalau birrul walidain itu harus ngasih duit. Kalau birrul walidain itu harus setiap bulan pulang. Kalau birrul walidain itu harus nuruti kehendak orang tua. Ya, saya kan mau ngaji salaf tapi orang tua saya enggak boleh. Ini kan bertabrakan dengan birrul walidain. Ya, sebagian seperti itu. Ya, masih belum paham apa yang diinginkan dengan birrul walidain. Ya, saya itu kan mau mengamalkan sunnah. Tapi orang saya tua saya melarang. Kalau saya mengamalkan sunnah kan berarti saya ini durhaka sama orang tua. Saya enggak bisa birrul walidain sama orang tua. Ya, dia enggak paham apa yang diinginkan dengan birrul walidain. Birrul walidain dikatakan bir kalau seandainya tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kita pengin birrul walidain dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah, bukan birrul walidain namanya. Nah, bukan birrul walidain. Birrul walidain itu dilakukan ya, amalan-amalan yang mubah, bukan dalam rangka bertabrakan dengan syariat. Kalau bertabrakan dengan syariat, maka tidak ada birrul walidain di situ. Nah, dan juga birrul walidain ditentukan keadaan-keadaannya. Apakah kedua orang tua kita sedang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Nah, maka dilihat keadaannya. Seperti thalabul ilmi, orang yang cari ilmu dilarang oleh kedua orang tuanya dilihat keadaannya. Kalau kedua orang tuanya tadi tercukupi, tidak adanya kita ya, dalam artian mereka itu orang mampu, anak-anaknya juga masih banyak, kemudian melarang kita untuk thalabul ilmi, maka yang seperti ini tidak ada ketaatan untuk mereka berangkat menuju majelis ilmu, thalabul ilmi. Namun seandainya kedua orang tuanya tidak ada yang mengurusi, ya, tidak ada di sana-sana keluarga yang ya membantu kedua orang tua kita, sementara kita tulang punggung di keluarga tadi, maka berangkatnya kita thalabul ilmi bertentangan dengan na'am perintah agama ini. Karena birrul walidain hukumnya fardhu ain pada saat itu. Sehingga kita harus kedepankan mana yang lebih aslah. Jangan orang tua kita tua renta ya, kita tinggal thalabul ilmi. Tidak bisa seperti itu, kita berdosa. Nah, jadi seorang yang pengen thalabul ilmi dilarang kedua orang tua, itu dilihat keadaan mereka, tercukupi dari kita atau membutuhkan diri kita. Kalau tercukupi maka kita tinggal, kalau membutuhkan kita maka kita urungkan niat kita. Dan thalabul ilmi banyak jalannya, tidak hanya sekedar na'am ya, satu atau dua jalan, banyak. Fabirul walidain, kalimat bir tadi kita katakan hukumnya umum, tidak terbatasi dengan sebuah perbuatan atau dua buah perbuatan. Bahkan kalau seandainya suatu kampung, suatu negeri itu menganggap pulang pada hari lebaran itu dianggap sebagai birrul walidain, kalau tidak pulang dianggap sebagai qati al walidain, pemutus ya keluarga, maka pulang pada saat itu hukumnya wajib. Wah, bid'ah ini pulang Idul Fitri ya. Apalagi salaman-salaman ini. Naam, salamannya bid'ah kalau seandainya perempuan dengan laki-laki. Taib. Tetapi ya, kalimat birrul walidain yang kita katakan sifatnya umum tadi, sebagian ya para ulama mengatakan kalau seandainya suatu kampung itu menganggap perbuatan itu adalah perbuatan wajib dan dianggap birrul walidain, maka kita mengerjakannya hukumnya wajib. Jadi pulang pada hari Aid pada saat keadaan seperti itu hukumnya wajib. Kalau tidak maka tidak. Ya. Jadi kita bisa menempatkan sesuatu dengan tempatnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bergampang-gampangan. Jangan orang tua sendirian di rumah, ya, tetangga yang pada pulang anaknya, kita suruh pulang, nah pulang, bid'ah pulang itu pada hari Id, tidak boleh itu pulang. Orang tuanya nangis, lihat ya, keluarga yang lainnya pada datang, itu menyakiti hati orang tua. Ya, toh terlalu keras dalam syariat, dia tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Dia pulang setelah Id, apa gunanya? Kalau menurut mereka, nggak ada gunanya. Kamu pulang silahkan, tidak juga silahkan, udah nggak, udah bukan waktunya lagi. Ya. Ini pun dibahas dalam masalah kaidah ya, kawaid, bagaimana hukumnya pulang pada hari ini. Sebagian mengatakan bid'ah, tidak boleh ya, siapa bilang bid'ah ya, ini sesuatu yang sifatnya bukan pelanggaran dan bukan sesuatu yang sifatnya ibadah ya, adat istiadat saja, adat istiadat saja. Nah, siapa yang meyakini pulang pada hari ini dikatakan bid'ah ya, pernah mendengar atau pernah ya, memiliki keyakinan seperti itu, luruskan, itu salah. Ya, luruskan dan itu salah. Yang dilarang itu sifatnya, bagaimana sifatnya itulah yang harus kita jauhi, bukan pulangnya yang harus kita. Itu seandainya pun dianggap sebagai sebuah birrul walidain. Ya, sebagian kampung mungkin khususnya di daerah Jawa, pulang hari itu sebagian mereka mengatakan ini yang dikatakan birrul walidain. Ya, sungkem sama orang tua. Taib. Maka ketika itu kita berusaha untuk mendatangi mereka. Soalnya beda, hawa itu beda. Ya, kedatangan pada hari ini, tetangganya pada pulang ramai, dia punya anak satu saja yang katanya mondok, suruh pulang hari ini enggak mau pulang. Misalkan, kasihan kedua orang tua kita, hati mereka hancur, nangis, ya, punya anak satu-satunya enggak mau pulang disuruh pulang hari ini. Ya, nah masyaallah. Maka berhati-hati di dalam bersikap dalam din ini. Jangan hulu, berlebih-lebihan menganggap sesuatu itu ya sebagai prinsip padahal bukan sebuah prinsip, sehingga menjauhkan seseorang dari din itu sendiri. Sehingga banyak orang awam mengecap seorang ya yang ahlu sunnah itu dengan sifat kaku, kasar, keras. Kenapa? Karena mereka tidak paham dalam menempatkan kapan harus bersikap kasar, keras, kaku, dan kapan harus bersikap lunak. Taib. Dan ini pun bisa menjaga dia sebenarnya, menjaga dirinya sendiri. Nah, karena jiwa ini naik turun, kadang semangat, kadang loyo. Dikala semangat, ingat ketika loyo. Ketika loyo, ingat ketika semangat. Jadi terus bisa istiqomah. Fabirul walidaini fardu ainin. Birul walidain itu hukumnya fardu ain bagi anak. Wajihadu fardu kifayatin. Adapun jihad yang bukan dari keempat keadaan di ya atas yang kita sebutkan tadi, hukumnya fardu kifayah. Baik, fi hadhil hal, pada keadaan seperti ini tidak diserang musuh, tidak bertemu dua pasukan, tidak ditakyin oleh pemerintah, ditentukan, tidak pula apa dibutuhkan. Ini fardu kifayah, berangkat silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Seperti kita mau sholat jenazah, di masjid sudah penuh, kita mau berangkat ya silahkan, dapat pahala, enggak juga tidak mengapa, enggak berdosa. Fayuqaddimu fardu ainin, maka fayuqaddimu fardu ainin, didahulukan fardu ain tentunya. Hukum yang lebih kuat itulah yang ya harus kita lakukan. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kita punya dua masjid, satu masjid ya sebelah satu masjid ya kita. Satu dilakukan sholat jenazah, satu dilakukan sholat apa? Jamaah. Mana yang kita dahulukan? Sholat jamaah fardu ain, fardu ya sholat jenazah fardu kifayah. Jangan fardu kifayah dulu baru kemudian fardu ain. Salah. Fa'idha ta'ayyan al-jihad falaysa lahuma man'uhu. Kalau seandainya keadaannya lain, jihadnya menjadi fardu ain, musuh menyerang tiba-tiba, menyerbu, maka ya tidak ada hak bagi kedua orang tuanya melarang. Wala idna lahuma, dan tidak perlu izin ketika itu. Tidak perlu izin. Musuh menyerang yang keluar rumah langsung bersenjata. Khusus untuk izin kedua orang tua, beda dengan yang atas-atasnya tadi gugur ya. Nah, paham ya, izin kedua orang tua ini juga penting dalam melaksanakan sebuah jihad kalau salah jihadnya fardu kifayah dan bukan fardu ain. Yang ke-8 alladzina ad-dain, hutang. Alladzi la yajidu lahu wafa'an, yang dia tidak mendapati harta untuk dia pakai melunasi. Idza lam ya'dzan sahibuh, kalau seandainya ya si pemilik hutangnya tidak mengizinkan. Kita punya hutang, pemilik hutangnya minta untuk dibayar ya, dan dia tidak mengizinkan ya, kita untuk jihad, ya sudah gugur jihadnya. Wa kana al-jihadu tatawuan, kalau seandainya jihadnya tadi apa jihad yang fardu kifayah, bukan pada keempat keadaan yang kita sebutkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-qatlu fi sabilillah yukaffir kullu syai' illa dain. Jihad jalan Allah itu bisa menggugurkan, mengkafarah seluruh dosa, menggugurkan kecuali hutang. Insyaallah kita ini subhanallah ya ikhwah, hutang itu sangat mudah sekali, gampang menggampangkan dan bergampang-gampang. Kita semua enggak ada yang selamat, tapi kita minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan terjaga. Dan yang kita hutangi ini masmuh, orangnya luas hatinya. Maka kalau seandainya kita pun kepepet, kira-kira kita cari orang yang memang mudah ya, gampang untuk melupakan. Baik, dan juga kita ketika kita dihutangi mudahlah, sudah ini kita jadikan sebagai simpanan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang jelas adanya. Kalau kita beribadah yang lainnya kadang masih ada riya, kadang masih ada sekian dan sekian, tapi kalau hal itu langsung. Jadi kalau kita ditipu orang, kita di nah bohongi orang harta kita ya, maka ikhlaskan ya, sambil tidak menafikan usaha untuk kita berusaha mendapatkannya kembali kalau mampu. Nah, faida ta'ayyana al-jihad, tapi kalau seandainya jihadnya tadi fardu ain, fala idna li gharimihi, tanpa perlu kita minta izin dulu langsung berangkat jihad. Nah, langsung kita berangkat apa jihad, enggak perlu kita izin kepada orang yang kita hutangi dulu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menanggung semuanya itu. Kalau seandainya perkaranya fardu ainin bukan tatawuan. Yang terakhir yang ke-9 al-alim, yaitu orang yang berilmu. Tidak ada lagi selain dia yang berilmu di negeri itu. Alladzi la yujad ghairuhu fil balad, yang tidak dapatkan lagi kecuali dia. Kalau masih banyak maka wajib ya, sebagaimana Ibnu Mubarak ya, yang dikenal dengan sajaah pemberani maju berperang. Li'annahu law qatala laftaqarra an-nasu ilayhi, kalau seandainya dia law qutila terbunuh dalam jihad tadi, maka sungguh manusia akan sangat kehilangan ya, siapa yang akan menuntun mereka. Itla yumkin li ahadin an yahilla mahaluhu, tidak ada yang bisa menempati tempatnya kecuali alim yang sama. Beda kalau jihad ya masih ada orang yang bisa menempati gantian, tetapi kalau orang alim tidak bisa menggantikan kecuali alim yang seperti itu juga. Fa idza kana la yujad man huwa afqahu minhu yasqut, anhul khuruj. Kalau seandainya tidak dapatkan pada saat itu orang yang lebih afqah, dia satu-satunya, maka gugur bagi dirinya lil jihad, untuk melaksanakan jihad, nadharan li hajatil muslimin lahu, melihat kebutuhan kaum muslimin terhadap dirinya lebih ya sangat, karena dia yang akan memberikan apa arahan, ini halal ini haram, ini boleh ini tidak boleh, ini mubah ini makruh, ya ini haram ini halal, ini wajib ya. Taib, ini diantara kesembilan udzur penggugur daripada penggugur apa jihad fi sabilillah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup, mudah-mudahan sudah dipahami. Yang kesembilan ini juga pada kondisi tak tahu semuanya. Kalau tidak disebutkan berarti semuanya. Tatau yang fa'ainin saja iya, apalagi yang tatawu. Nah, penggugur. Tapi kalaupun dia mau maju, ya, misalkan dia anggap di sana ada yang bisa, maka tidak mengapa. Tapi ini termasuk penggugur. Dikhawatirkan kalau dia mati maka akan terpecah belah manusia, karena tidak ada yang membimbing. Masuk di sana tatawu, masuk di sana apa? Ainin. Nah, diselamatkan terlebih dahulu. Tapi kalau dia mau bermaju berperang, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memimpin apa? Sebuah peperangan. Kalau dia yakin peperangan tadi akan bisa menghasilkan sebuah kemenangan. Kalau tidak, maka lebih ahsan dia menyelamatkan diri dan membentuk terus, ya, menggalang pasukan-pasukan untuk maju berperang selain dari dirinya. Wallahu ta'ala alam shawab. Hutan. Tadi orang yang dalam kondisi dia sudah terjerat hutan, tentang dalam kondisi riba. Nah, pada suatu ketika dia terkena musibah sehingga dia tidak bisa mengoptimalkan kemampuan untuk mencari nafkah, karena dia juga punya tanggungan keluarga. Sehingga dia tidak mampu untuk membayar hutan yang mungkin tanda kondisi sambil. Nah, nanti misalkan sampai dia mendapatkan ajal, nanti di hari yang melihat seperti itu. Orang yang seperti ini tentunya masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentunya karena dia fakir, termasuk daripada udzur syar'i. Jadi nanti hukumnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah hendaki, maka akan diampuni dan akan ditutupi. Nah, kalau seandainya tidak, maka Allah akan mengadab, kemudian akan hitungkan amalannya. Adapun dia ketika kehidupan kesehari-hariannya, ketika dia meninggal, maka dilihat hartanya, ya, harta yang dia tinggalkan tadi, entah sedikit entah banyak. Nah, entah sedikit entah banyak, kemudian nah dipakai untuk membayar sesuai dengan kadar yang dia miliki kepada gharimnya, orang yang dia utangi tadi. Sebagaimana ini disebutkan dalam ilmu mawaris, kalau seandainya ada ahlul waris yang meninggal kemudian dia punya hutang, bagaimana caranya? Sementara yang dia hutangi enggak hanya satu. Satu ada yang 1 juta, satu lagi ada yang 500 ribu. Maka tinggalan yang ditinggalkan sebesar apapun dijual, kemudian disesuaikan, dikalkulasi dengan persenan-persenan tadi. Kalau yang 1 juta dapat sekian persen lebih banyak, yang 500 ribu dapat sekian persen lebih, setengah dari yang awal, seperti itu. Ya, ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, ya kita tidak ya mengetahui apa yang akan dia dapatkan. Yang jelas itu dosa selain dari berdosa kesyirikan, yang semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli waris, istri atau anak itu punya. Nah, mereka berusaha untuk apa namanya melunasinya. Mereka berusaha untuk melunasinya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sebagaimana ini pun ditekankan kata ya Rasul dalam sebuah hadis, kalau seandainya kedua orang tuamu ini punya hutang, apakah ya, atau semaknanya kalau seandainya kedua orang tuamu ini punya hutang kepada Allah, apakah engkau tunaikan? Naam, akan aku tunaikan, dan hutang kepada Allah berhak untuk ditunaikan. Maksudnya di sini berarti hutang kepada manusia pun sesuai dengan kemampuan ahli warisnya harus dibayarkan. Maka kalau ada orang meninggal itu ditanya, siapa yang berani menjamin hutangnya fulan? Kalau ada, maka disolatkan. Kalau tidak, maka Nabi akan ya berpaling dan menyuruh kaum muslimin untuk menyolatkan orang tadi sebagai bentuk peringatan tentang bahayanya hutang. ada hisab itu ada kaitannya enggak mengurangi amalan kebaikan dia? Tergantung niatnya dia tidak membayar hutang. Kalau seandainya karena fakir, insyaallah ini dapat. Ini istilahnya Allah SWT pasti lebih tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia bersengaja tidak membayar, nah ini hukumnya beda. Termasuk orang yang zalim dan dia akan diambil sesuai dengan kezalimannya. Kalau dia berusaha untuk membayar tapi enggak tertutupi, ini urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin akan mendapatkan syafaat dari Nabi atau mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang demikian biasanya dihajar. Dihajar dalam artian tidak boleh sembrono dalam menggunakan uang. Dalam syariat seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ini punya pemerintah yang syar'i, misalkan fulan ini punya hutang banyak, ya makanya yang seperti ini hartanya dihajar, hartanya itu apa nama istilahnya itu diawasi, tidak boleh dia sembrono dalam menggunakan hartanya walaupun itu punya dia. Tahu punya utang banyak, tiap hari misalkan di kolam renang, jalan-jalan, tiap hari mancing, tiap hari tamasya misalkan, padahal dia utangnya numpuk. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya, dibatasi pemakaian yang dia miliki dari harta tadi. Ini sesuai dengan hukum agama seperti itu. Ya, kalau seandainya dia, kalau tidak salah ada sebuah riwayat bahwasanya orang yang punya hutang dari umatku yang dia benar-benar untuk pengen membayarkan, kemudian dia mati dan belum sempat membayarkan, akulah yang akan menanggungnya, mendapatkan tanggungan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia mampu, kemudian ya mengundur-undur atau tidak berniat untuk bayar, kemudian mati, ya sudah, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk dzalim. Maka dikatakan dalam hadis matarul ghani dzulmun. Matarul ghani dzulmun. Orang yang punya hutang sementara dia kaya dan tidak berusaha untuk membayar hutangnya dan dia menunda-nunda, maka dia termasuk dzalim. Dia termasuk dzalim. Wallahu ta'ala al-hisab. Nah, insyaallah nanti. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.